Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, berbahagia sekali Umar Darmawan bisa hadir kembali menemani Anda di sore hari ini. Edisi hari Kamis 15 Muharram 1434 Hijriah bertempatan dengan 29 November 2012 Masehi. Menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 5:30 sore, kita akan bersama-sama di program Kalam Fikih Dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadan, pengasuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama Umar di studio RDS FM Solo. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Tad, kabarnya, Tad? Alhamdulillah, baik insyaallah. Iya, baik, Tad. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas apa ini, Tad? Kita masih dalam akhlak dai. Jadi kalau kemarin kita akan kita telah membahas mengenai as-sidqu, ya, jujur. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan akhlak seorang dai adalah as-sabru, kesabaran. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita simak bersama Kalam Fikih Dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadan. Tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwati a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali dalam Kalam Fikih Dakwah, yang mana kita sebagai seorang dai tentunya hendaknya, ya, memahami hakikat ilmu yang harus dipelajari, terus kemudian apa saja yang diperlukan bagi seorang dai, karena setiap muslim tentunya adalah dai. Setiap kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Setiap kita memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa waktu, kemudian kesempatan serta ilmu, walaupun mungkin hanya satu ayat yang pernah kita dengar dari apa yang pernah kita pelajari dari para ustadz, dari membaca, juga dari kita belajar, mungkin berdiskusi. Hendaknya kita menyampaikan ilmu itu dan tidak tidak sesuai, ya, tentunya ketika menyampaikan itu harus dengan metode yang benar, ya, tentunya dengan ilmu yang benar dan akhlak yang benar, sehingga sangat pas sekali ketika kita mendengarkan kajian ini, dibahas di sana banyak hal yang perlu dipahami oleh seorang dai. Di antara hal yang paling pokok bagi bekal seorang dai adalah akhlakul dai, yang mana kemarin kita telah sedikit mengkaji akhlakul dai kaitannya dengan seorang dai hendaknya dia tidak berdusta, hendaknya dia senantiasa mencukupkan diri untuk melakukan kedustaan, artinya lepas dari kedustaan, sudah cukup bagi kami untuk melakukan kedustaan dan senantiasa melakukan kejujuran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Rawahu Muslim, cukuplah seorang manusia dikatakan telah berdusta ya, jika ia mengatakan setiap sesuatu yang ia dengar. Jadi tidak berhak, tidak selayaknya kita menyampaikan setiap yang apa yang kita dengar kita sampaikan ya. Karena hadisnya jelas, cukuplah seorang manusia dikatakan telah berdusta jika ia mengatakan setiap sesuatu yang ia dengar. Karena tidak mungkin setiap yang ia dengar itu adalah benar. Maka perlu dicek, perlu ada tabayun ya. Kemudian ihwafillah rahimakumullah, berkenaan dengan larangan dusta khususnya bagi para dai. Ada sebuah hadis dalam kitab Sahihul Jami yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Disebutkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Wa fil rahimakumullah. Hadis ini sangat indah sekali. Nabi mengatakan, ana za'im, aku menjamin, aku sebagai penjamin. Ya, penjamin apa? Aku menjamin seorang dengan sebuah rumah di kebun surga, ya, rabadil jannah liman taraka, bagi mereka yang meninggalkan al-mira, pertikaian. Jadi debat kusir, mira itu adalah debat kusir. Ketika dakwah kemudian ada perdebatan, meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak kemudian ada ujungnya, alias debat kusir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin baginya rumah di kebun surga. Kemudian wa in kana muhiqqa, ya, berdebat walaupun dia benar, ya, debat kusir walaupun keadaan dia benar, ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menjamin bagi mereka yang meninggalkan mira, debat kusir ini, walaupun keadaan mereka dalam kebenaran, meskipun ia benar. Wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku juga menjamin seorang itu mendapatkan rumah di tengah-tengah jannah, fi wasatil jannah liman tarakal kadzib, bagi mereka yang meninggalkan dusta. Wa in kana maziha, walaupun dalam keadaan bercanda. Kemudian yang terakhir wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin, kata Rasulullah, bagi orang yang akhlaknya baik, ia akan dijamin oleh Rasulullah, dia akan diletakkan pada surga yang paling tinggi. Ihwafillah rahimakumullah, begitulah fungsi akhlak ya. Kemudian pentingnya akhlak apalagi bagi seorang dai. Ya, tidak melakukan kedustaan sebagaimana dijelaskan pada minggu yang lalu. Pada kesempatan sore hari ini, di antara akhlak dai yang juga menjadi tazkiyah bagi jiwanya, menjadi penyuci bagi jiwanya yang kotor, adalah sifat as-sabru, sikap as-sabru. Pentingnya sabar bagi setiap dai, bagi setiap muslim. Ya, karena setiap muslim itu adalah dai tentunya. Wa idza kana as-sabru daruriyan li ayyi insan la siyama li muslim. Apabila kesabaran itu sangat penting bagi setiap manusia, apalagi dia seorang muslim. Fa inna sabra lidail muslim asyaddu darurah lahu min ghairi. Begitu juga dai lebih penting lagi, lebih punya hajat lagi untuk melakukan kesabaran, untuk memiliki sifat sabar. Li annahu ya'mal fi maidanaini, maidanu nafsah yujahiduha wa yahmiluha 'ala tha'ah wa yamna'uha minal ma'siyah, wa maidanu khariji nafsihi wa huwa maidanu da'wah ilallah wa mukhatabatun nas fi mawdi'iha. Iwafil rahimakumullah. Seorang da'i itu dia terjun pada dua maidan, pada dua lapangan. Ya, lapangan yang ada pada jiwanya, yaitu pada nafsunya, ya, yujahiduha, ya, dia melawan hawa nafsunya, wayahmiluha ala ta'ah, dan membawa jiwanya itu dalam ketaatan, wayamna'uha, serta mencegah jiwanya minal maksiyah, dari segala kemaksiatan. Itu yang pertama. Seorang da'i, dia membawa dua hal. Membawa jiwanya, membawa hawa nafsunya. Itu yang kemudian hendaknya diatur dengan kesabaran. Kemudian, wa maidanu kharij nafsihi. Jadi yang kedua adalah medan atau lapangan yang memang di luar jiwanya. Ya, di luar jiwanya, wa huwa maidanu da'wah, yaitu medan dakwah, menyeru kepada syariat Allah, menyeru kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa mukhatabatun nas, dan berbicara, ya, bercakap-cakap, kemudian mengajak manusia fi maudhi'iha, pada tempatnya, ya, pada apa yang hendak dia sampaikan, pada apa-apa yang hendak ia ajak kepada manusia. Fayahtaju ila qadrin kabir minas sabri fil majalain, majalun nafs wa majalud da'wah. Maka seorang da'i, ihwafillah rahimakumullah, setiap kita da'i, seorang da'i membutuhkan, sangat membutuhkan dengan kadar yang besar, yaitu kesabaran pada dirinya, jiwanya, juga kesabaran pada apa yang dilakukan, yaitu amal, yaitu dakwah, pekerjaan dakwah ini. Hatta yastati'a tajawazal uqubat wa tahmilul adza, fa in faqada sabr qa'ada aw in sahaba minal maidan wa haqqa alaihi al-hisab wa wafatahu as-sawab. Ihwa fila rahimakumullah. Seorang yang tidak sabar, ya, maka dia itu akan, ya, akan jatuh pada dakwah, ya, akan jatuh pada dakwah, bahkan dia berhak untuk dihisab, ya, dengan hisab yang artinya hisab yang tidak baik, ya, wafatahu as-sawab, dan juga orang yang tidak sabar dalam berdakwah hilang pahalanya, ya. Iwafil rahimakumullah. Demikianlah pentingnya sabar, ya, pentingnya sabar pada manusia, ya, pada manusia. As-sabru min furudil Islam. Sabar itu adalah kewajiban dalam Islam, ya, termasuk daripada kewajiban-kewajiban Islam. Wa huwa nisful iman, separuh iman. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, sampai ada 80 tempat, ya, berbicara masalah sabar saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada 80 kali menyebut sabar. Penyebutan sabar ini diantaranya adalah pada surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan kesabaran. Minta tolonglah dengan as-shalah. Ya, jadi ada dua pertolongan yang manusia itu terkadang melalaikan dua ini. Ketika, ya, terjadi musibah, ya, tidak ada rasa sabar, tidak sholat, apa namanya, tidak mengerjakan sholat. Ketika dia membutuhkan sesuatu, ya, tidak ada dalam dirinya kesabaran, tidak ada dalam dirinya untuk mengerjakan sholat, ya. Ini banyak yang terjadi demikian, padahal Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayat ini tentunya kita yakin dan kita mengimaninya bahwasanya ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Maka ikhwah fillah sekalian, ketika ada hajat apapun, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat, ya, sabar. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, wa nahyan an diddihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang tidak sabar, ya. Jadi melarang perbuatan tidak sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah, ya, seperti sabara ulul azmi, seperti orang-orang yang disebut dengan ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang, ya, diberikan ujian berat, ya. Seperti Nabiullah Ibrahim, ya, Nabi Musa, ya. Jadi ujiannya sangat berat, ya, ulul azmi. Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, ya, minar rusul wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi, ya, bagi mereka, bagi umat yang tidak menerima dakwah kita, ya, wala tasta'jil, ya. Ya wa fila rahimakumullah. Kesabaran tentunya dengan, ya, dengan usaha, dengan terus, ya, menyampaikan, dengan terus ya, memberikan, memotivasi diri untuk terus berjuang, tidak berhenti begitu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang sabar. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang sabar. Makanya sabar itu menjadi sebagai penolong karena Allah cinta. Wa ma'iyatuhu ta'ala lahum, dan sabar juga sebagai pendampingan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar. Artinya pertolongan Allah akan datang. Ya, nasrullah akan datang bagi mereka-mereka yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama. Pertolongan Allah bersama orang-orang mukmin yang bersabar. Wa fila rahimakumullah, wa akibatuhu khair. Orang yang sabar akibatnya, ya, dampaknya akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-25. Wa antasbiru khairul lakum. Dan hendaklah engkau bersabar, karena itu akan mendapatkan kebaikan bagi kalian. Khairun lakum. Wa jazauhu azimun. Dan sabar itu, ayol ihwa rahimakumullah, jazanya, pahalanya sangat besar, azim. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Maka sabar jangan ada ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, ini keliru. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Yang diberikan kewajiban bagi kita, kewenangan bagi kita, hak bagi kita adalah untuk berusaha terus. Ya, jangan kemudian sabar itu berhenti. Ya, taharraku fa inna fil harakah barakah. Ya, bergeraklah karena pada setiap gerakan itu ada barakahnya. Iwa fil rahimakumullah. ini pahala orang yang bersabar. Wa ahlus sabar humul muntafi'una bil ayati wal 'idhat. Orang yang sabar pasti dia akan kemudian mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik ayat yang ada dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang terjadi di lingkungannya, yaitu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya ada di sekitar, ya, ada gempa, ada banjir, ada longsor, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Orang yang sabar akan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang kelima. Ketika Allah berbicara tentang Musa alaihissalam. Ya, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, ya. Dan kami perintahkan kepadanya untuk keluarkanlah kamu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ingatlah, mereka pada hari-hari Allah, ya, yang dimaksud dengan hari-hari Allah itu adalah peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, ya, yang diberi nikmat kemudian datang siksa, ya, kepada mereka, ya. Di situ disebutkan wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Tapi sesungguhnya, ya, di sini Allah menjelaskan, ingatlah pada hari-hari Allah di mana ada sebuah kaum yang diberi nikmat oleh Allah kemudian datangkan kepadanya siksa. Tapi ikhwah fillah rahimakumullah, Allah kemudian menjelaskan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda, ya, ayat, ya, tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar, ya, sabar itu adalah sangat sabar, ya. Kalau sabir itu hanya sekedar sabar sedikit saja, tapi kalau sabar, orang yang sangat sabar, ya, kayak kadzib itu adalah orang, kadzib adalah orang yang dusta, tapi kalau kadzab adalah sangat dusta, ya. Di sini orang yang sangat sabar itu, ya, apa namanya, akan bisa memahami ini adalah ayat-ayat Allah. Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur, dan banyak bersyukur. Sudah sabar, dia syakur, punya sifat bersyukur. Iwa fil rahimakumullah wa huwa sababu lidukhulil jannat. Orang yang bersabar juga, ya, menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam golongan jannah. Disebutkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24 Allah berfirman sambil mengucapkan, ya, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian bima sabartum, atas apa yang kalian lakukan, yaitu dengan kesabarannya. Fani ma'uk badar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maksudnya adalah al-jannah. Ya. Iwafillah rahimakumullah. Kemudian, wabi sabri wal yakin tananul imamah fiddin. Kesabaran dan juga keyakinan akan mendapatkan imamah, kepemimpinan di dalam agama. Ya, memimpin, ya, memimpin jiwanya paling utama, ya. Bukan hanya memimpin masyarakat saja, tetapi memimpin jiwanya paling tidak di dalam agamanya. Disebutkan dalam surat As-Sajdah, ya, surat As-Sajdah ayat yang ke-24, ya. Surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Ya, jadi sabar ini adalah, yang dimaksud ini adalah sabar dalam menegakkan kebenaran. Sabar dalam menegakkan kebenaran, Allah akan angkat ia menjadi pemimpin-pemimpin di dalam agama ini. Ya, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Iwa fila rahimakumullah, hadza ba'du ma fil Qur'an anis sabar. Inilah yang ada dalam Al-Qur'an tentang sabar. Ada pahalanya, ada apa namanya kemudian sifat yang dimiliki oleh sabar itu akan mendapatkan apa saja, kemudian dia bisa memanfaatkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ya juga ayat-ayat yang terjadi di alam semesta, ya kemudian dia akan mendapatkan dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sabar juga banyak sekali. Ya. Ada satu hadis disebutkan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a minas sabar. Ya, tidaklah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, ya, yaitu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran itu sendiri. Kemudian hadis yang terkenal ya sangat terkenal, ajaban li amril mu'min in amara kulluhu lahu khair inna amrahu kulluhu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sangat menakjubkan perkara orang-orang mukmin ketika ya perkara itu ya, apa namanya, jadi inna amrohu, setiap perkaranya ada kebaikannya, ya walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak dimiliki oleh seorang kecuali dia orang mukmin. In asabathu sarra, apabila dia diberikan kesenangan, ya jadi sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan ini adalah kebaikan orang mukmin. Kemudian in asabat hudarra, apabila dia diberikan darar, ya malapetaka, bahaya, musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka ini kebaikan baginya. Ailah wa rahimakumullah, inilah kesabaran. Terus apa sabar itu sebenarnya? Pengertiannya apa? Definisinya, kita tadi berbicara masalah sabar, tapi banyak orang enggak paham makna sabar itu sendiri. As-sabru, sabar, secara bahasa adalah al-habsu wal-kaffu. Secara bahasa adalah penjara, ya, menahan, ya. Habs itu artinya ya tahanan, ya. Jadi jadi wal-kaffu, ya, menahan, ya. Jadi menahan, ya, apa namanya? Al-habsu, ya, mengurung, ya. Wa syar'an huwa ala salasati anwa. Adapun secara syar'i, sabar itu adalah sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maksiatillah, wa sabrun ala al-masaibi wal bala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan as-sabru dalam kitab Syarhul Usul As-Salasah. Beliau menjelaskan sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar terhadap musibah-musibah serta bala, ya, bencana yang menimpa padanya. Amma sabru ala ta'atillah, apa yang dimaksud dengan sabar taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah, yaitu bil muhafadati alaiha dauman wal ikhlas fiha wa wuqu'iha ala muqtada syar'i. Sabar dalam arti kesabaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan muhafadhah, menjaga, ya, dengan senantiasa istiqamah serta ikhlas, ya, terhadap apa-apa yang dituntut oleh syar'i. Itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi menjaga, istiqomah, ikhlas terhadap apa-apa yang dituntut oleh syariat. Syariat Islam memerintahkan apa, maka kita, ya, senantiasa istiqomah, ya, menjaganya, ya, menjalankannya. Wa mimma yu'inu ala tahsilihil ma'rifah billah wa haqqihi 'alal ibad. Ihwa fillah rahimakumullah, di antara hasilnya orang yang menjaga, orang yang istiqomah, ikhlas dengan apa yang dituntut oleh syariat Allah, dia menjalankannya, dia akan ditolong oleh Allah, dia akan ditolong oleh sabarnya, mendapatkan jiwa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hak Allah terhadap hambanya. Wa husnul jaza lil muti'in wa ya, dan sebaik-baik jaza, sebaik-baik pahala adalah orang-orang yang taat terhadap syariat ini. Terus bagaimana sabar terhadap maksiat Allah? Ya. Sabar terhadap maksiat, fayakunu bihajri sayyiat wal firar minal ma'asi wad dawam ala hadzal firar wa dzalikal hajr. Sabar terhadap kemaksiatan adalah kita menghajar, kita kemudian menistakan kemaksiatan, ya, meninggalkan segala keburukan, ya, menjauh, lari, firor, ya, melarikan diri, ya, menjauh dari maksiat, ya, dan senantiasa dawam, istiqomah terus, ya, istiqomah untuk melarikan diri, untuk menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan, menghajarnya. Wa mimma yu'inu ala tahsili hadza sabr istihdarul khauf min adzabilah. Hasil dari orang yang senantiasa sabar menjalankan atau meninggalkan, ya, mohon maaf, meninggalkan segala macam maksiat adalah hasilnya dia akan diberikan oleh Allah dalam hatinya, ya, akan dimunculkan dalam hatinya sikap takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa a'la min hadza istihdarul haya minallah wal mahabbatu lahu. Dan hasil yang paling tinggi selain daripada takut kepada Allah adalah dia akan diberikan oleh Allah dalam hatinya sikap malu terhadap Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a istihdari samrati hadza sabr wa hiya ibqaul iman wa taqwiyatihi wa in ma'ihi li'anna al-ma'siyah tankusul iman au tad'ufuhu au tukaddiruhu au tudhibu nurahu wa baha'ahu. Ya, iwafila rahimakumullah. Orang yang sabar juga meninggalkan maksiat kepada Allah, ia akan mendapatkan buah dari kesabaran itu, yaitu ibqaul iman. Keimanannya akan terus ada, ya, akan terus menetap pada hatinya, bahkan inma, ya, akan berkembang, akan tumbuh keimanannya terus, ya, bertambah, karena maksiat itu tankusul iman, maksiat itu mengurangi keimanan, ya, bahkan melemahkan iman, bahkan mengurangi kadar keimanan, bahkan bisa tudhib, ya, menjadikan pergi, ya, menjadikan hilang cahaya dari hatinya, ya, dari yang ada dalam keimanan dalam hatinya. Iwafila rahimakumullah, ini adalah sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat, itu akan mendapatkan tadi sikap khauf, ya, yang lebih tinggi lagi adalah sikap malu serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan sabar terhadap bala dan masaib, terhadap musibah-musibah, ya, bencana-bencana. Ini biasanya yang dibahas oleh kebanyakan manusia, ya, bukan ahlul ilm, adalah sabar ketika menghadapi musibah bencana, ya. Siapa saja pasti kalau ada bencana, ya, topik sabar ini sangat populer, ya, di antara mereka, ya. Fa yakunu bitarkis sukhat wahtimal al-mu'lim al-makruh wa tarkus syakwa lin-nas fa inna sabr al-jamil yunafihi syakwa lil makhluk amma syakwa lillah fala yunafihi. Iwafil rahimakumullah. Bagaimana sikap seorang sabar terhadap musibah? Sikap sabar terhadap musibah adalah meninggalkan sikap marah, ya, meninggalkan sikap marah, kemudian sikap benci terhadap, ya, musibah yang menimpanya, ya. Kemudian yang paling penting adalah tarku syakwa, meninggalkan pengaduan, mengadu kepada manusia, ya. banyak mengadu kepada manusia. Fa inna sabral jamil, karena kesabaran itu sangat indah. Yunafihi asyakwa lil makhluk, ya. Sabar itu bisa menghilangkan, meniadakan sikap syakwa, sikap pengaduan, mengadu, ya, kepada makhluk. Amma syakwa lillah fala yunafi. Adapun orang yang sabar, dia akan kemudian syakwanya, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah tentang kisah Ya'qub alaihissalam. Ya, Ya'qub alaihissalam adalah salah seorang nabi. Ya, Ya'qub di dalam surat Yusuf ayat yang ke surat Yusuf ayat yang ke-86. Di situ disebutkan, ya, qul qala innama ashku bassi wa huzni ilallah. Ya'qub, ya, apa namanya, berkata, ya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan huzni, ya, basi wa huzni, kesusahan dan kesedihanku, ya, ilallah. Jadi ashkunya ilallah, mengadunya kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, juga Nabi Ayub, nabi yang lain selain daripada Nabi Ya'qub, ya, ada Nabi Ayub yang diderita padanya penyakit kulit, ya, yang luar biasa, ya, yang orang merasa jijik kepadanya. Nabi Ayub alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Rabbnya, ya Rabbku, ya, anni massani, sesungguhnya aku telah ditimpa, ya, abdur, ya, penyakit yang, ya, yang membahayakan, yang sangat bahaya, yang orang jijik melihatnya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Rabb, ya, yang maha penyayang, ya, yang maha maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi pengaduannya kepada kepada Allah, ya, ya Rabb, ya, sesungguhnya aku telah ditimpa olehmu, ya, sebuah penyakit yang sangat membahayakan, dan engkau adalah sebaik-baik penyayang, ya, dari penyayang-penyayang yang lainnya, ya, manusia ataupun makhluk. Wa fil rahimakumullah. Ini adalah sikap sabar. Di dalam ayat yang lain, surat Sad ayat yang ke-44, ya, juga di inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab, ya. Kami mendapatkan orang yang sabar, ni'mal abdu, dialah sebaik-baik abad, ya, innahu awwab, dan dia sesungguhnya kembali mengembalikan kepada Allah, ya, tentunya demikian. Wa mimma yastad'i hadha sabr istihdaru ni'amallah allati la tu'ad wa la tuhsa fatuhawwinu 'alal musab musibatahu wa yakillu waq'aha 'ala nafsihi wa yakunu misluha misla man yu'ti alfa dinar wa yafqudu falsan wahidan. Ihwa fil rahimakumullah. Bagaimana kita agar mendapatkan, ya, menghadirkan dalam diri kita kesabaran ini, yaitu caranya adalah hendaknya, ya, kita menghadirkan pada jiwa kita, ya, menghadirkan, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yang mana nikmat Allah ini la tu'ad wa la tuhsa, ya, tidak bisa dihitung, tidak bisa di apa namanya, ya, dilihat berapanya, itu tidak bisa, banyaknya tidak terhitung, tidak terbilang, ya, yang mana akan kemudian meringankan musibah ketika kita mengingat nikmat Allah yang lainnya. Alhamdulillah saya masih bisa hidup, alhamdulillah saya masih bisa minum, ya, alhamdulillah saya masih bisa merasakan rasa, alhamdulillah saya bisa. Jadi nikmat-nikmat yang lainnya yang kemudian tidak dirasakan oleh orang lain, kita menghadirkan itu sehingga akan memanggil, ya, menyeru, akan kemudian menghadirkan kesabaran pada diri kita. Iwa fila rahimakumullah. Hal ini sebagaimana ketika orang mengingat nikmat-nikmat Allah, hal ini dimisalkan seperti orang diberikan 1000 dinar, kemudian hilang 1 sen, ya 1 sen, ya 1 sen yang ada, maka nikmat Allah itu lebih banyak daripada bala yang diberikan kepada manusia itu. Wa mimma yu'inu aidan 'ala sabr 'ala al-bala, ya tadhkurul jazaa' al-'azim lis-sabirin, ya tadhakkarul jazaa' al-'azim lis-sabirin. Ihwa fil rahimakumullah, di antara untuk menghadirkan sikap sabar bagi yang ditimpa bala dan musibah adalah mengingatkan, ya tudzakirul jazaa', ya mengingatkan bagi mereka al-jazaa', pahala yang sangat besar bagi mereka yang bersabar. Ihwa fil rahimakumullah. Inilah hakikat kesabaran dalam Islam, ya. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar ya dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Kemudian sabar ketika ditimpa bala. Ihwa fil rahimakumullah. Sabar dengan segala macamnya, ya sesungguhnya huwa billah, ya. Dia itu ya atas nama Allah, ya. Artinya apa? Annal muslim yu'minu bi anna sabrahu innama yakunu bi aunillah. Sesungguhnya seorang muslim itu akan mengimani kesabaran itu muncul karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu huwal musbir lahu. Allah lah yang menjadikan kesabaran itu sendiri, ya. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat yang ke 127, ya. Allah yang menjadikan sabar. Wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah wahai Muhammad, ya. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Bi'aunillah. Wasabrul muslim lillah. Maka kesabaran seorang muslim hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan Allah, ya. Orang bisa sabar itu karena ada pertolongan Allah. Wa fillah. Annal muslim yasbiru ta'ah wa mardatu wa mardatan lahu fal ba'is 'ala sabrihi mahabbatullah wa talabu mardatihi wa hadha an-naw' min as-sabr wa huwa yashmal as-sabr 'ala ta'ah wa 'anil ma'siyah akmal min as-sabri 'ala al-ibtila. Wa fillah rahimakumullah. Seorang muslim bersabar dalam rangka taat kepada Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan, ya, yang menjadikan dia bersabar itu adalah karena dia cinta kepada Allah dan karena dia mencari ridho Allah. Wa hadzan nau' minas sabr, dan seorang yang demikian ini yang bersabar karena cintanya, karena ingin mendapat ridhonya, itu mencakup ya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan ini akmal, lebih sempurna. Orang yang sabarnya pada tingkat melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi maksiat Allah adalah akmal. Kesabarannya sudah tingkat tinggi. Artinya lebih daripada sabar terkena musibah. Ya, li'anna fil awal ikhtiyaron wa isaron wa mahabbatan. Karena orang yang sabar atas dasar ya taat kepada Allah, sabar dalam taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah, dia tentunya sudah ada usaha ikhtiaron wa isaron, dan meninggalkan dirinya untuk yang lainnya, untuk Allah, untuk agama Allah. Isar itu artinya memberikan, mendahulukan yang lainnya, jadi mendahulukan Allah. Wa mahabbatan, dan cinta atas dasar cinta kepada Allah. Amma sani fahuwa sabru darurah wala ikhtiaron lissabir. Adapun kesabaran terhadap bencana, terhadap musibah, ini karena darurat saja, ya, karena perlu, ya. Kalau enggak pakai kalau enggak sabar kan jadi putus asa, jadi ya karena keperluan saja. Jadi sabarnya karena ada sebab yang berupa musibah, berupa bala, ya. Adapun sabar dalam taat pada Allah, dia diberikan kesehatan, dia diberikan kenikmatan, ya. Kemudian dia tidak diberikan musibah, dia tetap sabar taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi segala maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih sempurna orang yang demikian daripada orang yang hanya sabar ketika kena musibah saja, ya. Wallahu taala a'lam. Inilah pentingnya sabar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Baik. Pendengar, nanti Anda yang ingin bertanya kita tunggu melalui telepon 765-18-18, juga melalui SMS di 081226170777. Tetaplah bersama kami pendengar 107,7 RDS بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih ada Umar Darmawan menemani Anda di program Kalam Fikih Dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadan, pengasuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karangpandan Karanganyar. Hadir dan ikuti pengajian akbar dengan tema pendidikan dengan pendidikan berkarakter Islami siap mencetak kader-kader handal. Menghadirkan pembicara Ustaz Ihsan SF, pengajian dilaksanakan dari Ahad 2 Desember 2012 pukul 7 pagi. Bertempat di gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 program khusus Sukoharjo atau Sebelah Timur SMP 1 Sukoharjo. Acara ini gratis dan untuk umum. Acara ini terselenggara di kerjasama dengan RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, ada lagi informasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Silakan Anda mengikuti penggalangan dana bantuan untuk Gaza di RDS Peduli. Sampai saat ini, di RDS FM telah terkumpul uang senilai Rp17.651.200. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan masih dibuka bagi Anda yang akan menyalurkan bantuan untuk rakyat Gaza di Palestina. Langsung ke RDS FM Solo atau ke rekening RDS Bank Muamalat atas nama Daryanto di nomor rekening 0123358419. Sekali lagi, Bank Muamalat atas nama Daryanto dengan nomor rekening 0123358419 atau Bank BCA atas nama Daryanto dengan nomor rekening 8175012253. Sekali lagi, di Bank BCA atas nama Daryanto di nomor rekening 8175012253 yang insya Allah akan disalurkan melalui Mercy Jakarta. Silakan ya, kita tunggu atau Anda bisa datang langsung ke RDS FM Solo. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita bersama Ustaz Ahmad Ramadan. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, melalui SMS, dan juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kita tunggu di 765-18-18. Ini ada yang bertanya begini, Tat. Bagaimana hukumnya jika dakwah disampaikan kepada keluarga? Dakwah justru belum disampaikan kepada keluarga, tetapi justru disampaikan kepada orang-orang yang tidak dikenal. Karena pernah disampaikan kepada keluarga, tapi gerak kita justru dibatasi karena dianggap bertentangan. Kemudian kita tidak bisa mencegah kemungkaran karena semua yang ada pada kita sudah dianggap salah. Ya, artinya pernah disampaikan kepada keluarga, tetapi ada sebagian yang tidak bisa menerima begitu, Tat. Ya. Sebelumnya ini ada telepon dulu, Tat. Ya. Kita terima, kemudian nanti kita tampung dulu ya, Tat, ya. Karena nanti akan ada kelas informasi pukul 5. 765-18-18, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini RDS. Iya, benar. Iya. dari Bu Muhammad di Karanganyar. Bu Muhammad, silakan ya. Bu. Iya, mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah tua, berusia 79 tahun, sedang menderita sakit yang sudah lama, yaitu kanker di kelopak mata saya. Sudah pernah dioperasi, kemudian tumbuh lagi, dan sudah berusaha yang kemarin dengan pengobatan herbal karena anak-anak saya tidak boleh saya operasi lagi. Sampai sekarang kadang-kadang saya merasakan kok tidak bisa sabar. Bagaimana saya sering mengeluh kepada Allah, mohon kasih sayang Allah untuk diberi kesembuhan. Tapi sudah 3 tahun lebih saya berusaha terobat yang kemari dengan biaya yang sudah banyak sekali, belum juga diberi kesembuhan. Tetapi dalam masalah ketaatan kepada Allah, saya sejak masih sehat sampai sekarang tetap taat. Ya Allah, melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang saya masih mampu. Ya, ini bagaimana Ustaz, ya, supaya saya bisa sabar menderita sakit ini. Mohon nasihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab dulu ya Tat ya. Iya. Kita break dulu. Pendengar, jangan geser kemana-mana, karena kita akan bergabung bersama tim meja berita RDS FM Solo untuk mengikuti kilas informasi pukul 5 sore. Pendengar, tetaplah bersama Umar Darmawan di Media Dawah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS FM. 107,7 RDS FM. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة. Pendengar masih bersama Umar Darmawan menemani Anda sampai nanti pukul 5:30 sore, dan kita langsung jawab ke pertanyaan penelpon dulu, Tat. Ya. Silakan, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Muhammad tadi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya. Ya fillah. Ada sebuah kisah yang dikutip pula dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkenaan dengan terkait dengan kesabaran. Ya, ini juga buat ibu juga dan semuanya. Kisah ini ya sangat menarik. Yaitu kisah dari Atha' bin Abu Rabah, ya, berkata bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata kepada beliau, ya. Ya, Ibnu Rabah ini adalah sahabat Rasulullah, berkata bahwasanya Ibnu Abbas pernah cerita kepada beliau, ya, "Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Ya. Maka yang Atha' bin Abi Rabah mengatakan, "Qultu bala." Ya. Ya tentu. Ya. Qala hadhihi al-mar'ah as-sauda atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakashafu fad'allaha ta'ala li. Qala in syi'ta sabarta walakil jannah, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullahu ta'ala an yuafiki. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashafu fad'allaha an la atakashaf fada'alaha. Muttafaqun alaih. Ada seorang wanita yang hitam, jadi sauda hitam, wanita hitam, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Inni asra." Ya. Ya Rasulullah, aku menderita penyakit epilepsi. Ya. wa inni atakasyafu, dan ketika aku kumat, ya, apa namanya, auratku ini selalu terbuka, ya, padahal aku saat itu tidak sadar. Fad'ullah, ya, maka ya Rasulullah, doakan aku agar aku disembuhkan. Ya Rasulullah, doakan padaku untukku agar penyakitku sembuh. Maka Nabi mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Rasulullah menjawab, jika kamu mau, bersabarlah dan kamu akan mendapatkan surga. Jika engkau mau, bersabarlah dan engkau akan mendapatkan surga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah. Tapi kalau kamu tidak mau sabar, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu menjawab bagaimana? Ya Rasulullah, asbir. Ya Rasulullah, aku akan bersabar. Ya. Tapi apa kata beliau? Tapi ya Rasulullah, aku itu selalu ketika epilepsiku kumat. Jadi epilepsi itu kan penyakit ayan seperti itu ya. Ya. Ketika kumat, tersingkaplah auratku. Dia sangat takut ya, tersingkap auratnya ya, berdosa, padahal dalam keadaan tidak sadar dia kan tidak berdosa, cuman dia takut kalau orang lain berdosa dan dia pun malu ketika tersingkap auratnya. Maka ya, ya Rasulullah, namun aku takut kalau auratku terbuka saat aku tidak sadar tadi ya, karena itu doakan aku ya. Fad'allaha an la atakasyaf, ya, ya Rasulullah, doa untukku biar auratku tidak terbuka ketika aku tidak sadar. Fada'alaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa agar auratnya tidak terbuka ketika dia tidak sadar. Iwafila rahimakumullah, ini adalah seorang yang bersabar. Tingkatan sabar sudah datang kepada Rasulullah. Rasulullah memberi pilihan. Aku akan doakan ya, apa namanya, apabila engkau sabar, engkau akan mendapatkan jannah. Tapi kalau aku doakan, engkau akan sembuh dari penyakit ini. Dikasih pilihan seperti itu. Tapi wanita tadi yang hitam, yang kena penyakit epilepsi, mengatakan, aku bersabar wahai Rasulullah. Apa pelajaran dari hadis ini? Pahala kesabaran itu adalah surga. Maka jangan khawatir ketika kita sudah berusaha berobat, sudah berusaha berdoa, maka jangan pernah kita berputus asa dengan itu semua. Bersabar, insyaallah Allah akan mudahkan ya, Allah beri jannah ketika kita bersabar ya, menahan apa namanya rasa sakit, kemudian menahan musibah yang mengenainya. Dan ayol ihwar rahimakumullah, penyembuh penyakit adalah tentunya doa. Dari hadis ini disebutkan penyembuh penyakit bisa dengan doa dan tentunya disertai dengan minum obat ya. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan kewajiban lebih utama daripada mengambil rukhsah. Ya, artinya bagi mereka yang kemudian mampu untuk terus apa namanya melakukan sesuatu dalam keadaan apapun ya. Sebagaimana ibu tadi kalau mengatakan ya Rasulullah, ya doakan saja, itu boleh saja, tetapi ibu tadi tidak mengambil rukhsah. Dia memilih, ya Rasulullah, saya tetap bersabar dalam keadaanku yang epilepsi ini, saya akan terus bersabar agar saya mendapatkan apa yang kau janjikan, yaitu jannah. Yawfillah, yang paling utama di dalam berdoa juga hendaknya doa itu karena Allah, karena kita mendengar perintah Allah. Artinya ikhlas kita berdoa itu ya karena Allah menyuruh kita untuk berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berdoa hendaknya tidak tergesa-gesa, istijjal. Rasulullah pernah mengatakan, doa seorang hamba ya akan terus dikabulkan selama tidak berdoa dengan tujuan dosa dan memutus silaturahim, dan selama tidak istijjal. Istijjal itu bagaimana? Ya, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu istijjal? Beliau menjawab, yaitu seseorang yang mengatakan, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Lalu ia merasa rugi di saat itu dan ia tinggalkan doanya lagi. Jadi ihwafillah rahimakumullah, doa terus, jangan kemudian kita istijjal, kok enggak dikabul-kabulkan. Ya. Itulah sifat kesabaran ya, terus apa namanya yang mungkin Allah sedang menangguhkan. Ya, menangguhkan ada pahala yang lebih Ya, ketika kita berdoa terus, dengan kita berdoa terus kita dapat pahala, kita akan terus taat dengan kita diberikan penyakit itu terus, ya. Kemudian berdoa harus untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Karena Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan tetap dikabulkan selama tidak berdoa untuk dosa, ya, tidak berdoa untuk memutus silaturahim. Kemudian menghadirkan dalam hati. Jika kalian berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Mintalah dengan disertai keyakinan bahwa permintaan kalian akan dipenuhi. Yakin akan dikabulkan. Karena sungguhnya Allah Ta'ala tiada akan mengabulkan doa hamba yang lalai. Ada sebuah hadis juga. Wallahu fi dhanni abdi. Ya. Al-Qawmaqala Nabi SAW. Allah itu pada persangkaan hambanya. Hambanya mengatakan, kok doanya gak dikabul-kabulkan? Ya, karena hambanya menyangka seperti itu. Padahal Allah mengabulkan setiap doa. Ud'uni astajib lakum. Ya, kemudian ketika berdoa juga menjaga makanan, minuman, pakaian. Karena ada sebuah hadis disebutkan, ada orang yang kelihatannya habis dalam keadaan safar. Ya, rambutnya lusuh, kemudian banyak debunya. Ya, dalam keadaan safar. Padahal safar itu kan di antara doa terkabulkan adalah doa ketika safar. Dia kemudian menengadahkan tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya. Dalam sebuah hadis sebutkan, wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan, ya, pakaiannya haram, makanannya haram, kemudian minumannya haram. Fahudhiya bil haram fa anna yustajabula. Kemudian semuanya diliputi keharaman, bagaimana Allah akan mengabulkan? Itu dijaga. Kemudian ihwafillah rahimakumullah, selain tadi, ya, tidak tergesa-gesa, menjaga makanan yang halal. Kemudian ketika berdoa, hendaknya, ya, senantiasa diiringi dengan membaca salawat, ya. Sebagaimana di dalam Jami'us Sahir disebutkan, setiap doa tertahan hingga diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai, diakhiri dengan salawat atau diawali dengan salawat. Ya, kemudian seorang hamba harus selalu berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi segala larangannya. Ya, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah, ya, bahwasanya aku dekat, ini qarib, ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa, ya. Dan apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi menjalankan perintahnya terus, menjauhi larangannya. Insya Allah itu adalah salah satu daripada syarat dikabulkannya doa. Tempatnya yang baik, ya. Dan tidak pernah tadi, yang paling inti, jangan tergesa-gesa mengatakan doa saya tidak terkabulkan. Doa kita dikabulkan, entah dikabulkannya nanti, entah itu pahalanya adalah jannah. Allahu a'lam bishawab. Baik, begitu ya Ibu Muhammad. Mudah-mudahan kisah yang disampaikan Ustaz tadi bisa memberikan motivasi untuk terus bersabar, gitu ya Bu ya. Baik. Tadi ada pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi SMS, bagaimana hukum mendakwahi orang yang belum dikenal, sementara dakwah belum juga disampaikan kepada keluarga, atau pernah disampaikan pada keluarga tapi tidak bisa diterima, begitu? Iya. Apakah ini harus dihentikan dulu? Maksudnya dihentikan, kita karena belum mau menerima, kita hentikan, kita tidak kasih tahu, terus kemudian nanti suatu saat dikasih tahu lagi, atau bagaimana, begitu Tan? Ayol ikhwar rahimakumullah, dakwah adalah kewajiban kita semuanya, ya. Dakwah adalah kewajiban yang perlu disampaikan kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada keluarga saja, bukan hanya kepada ya, saudara kerabat yang paling terdekat, ya, tetapi kepada umat manusia seluruhnya. Memang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari an-nar. Tabi ihwa fillah rahimakumullah, terus berdakwah kepada keluarga Jangan sampai kemudian ketika dakwah kita tidak diterima oleh keluarga, kita berhenti menasehati kepada keluarga. Ini keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada keluarganya. Ada yang menerima, ya, ada yang menerima, ada yang menolak, banyak yang menolak malahan ketika itu. Ya, paman-pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, menolaknya. Ada yang dia tidak bisa apa namanya, ya, tidak bisa berkutik, tidak bisa apa namanya, tidak bisa memberikan keputusan seperti Abu Talib, ya, akhirnya masih dalam kekafiran seperti itu. Ya, ada yang menerima, ya, keponakannya menerima, istrinya menerima. Itu adalah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap berdakwah, tetap menyampaikan, ya, walaupun kemudian mereka ya mengancam, bahkan akan membunuhnya, bahkan mengejar-ngejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu terus dilaksanakan kepada siapa saja. Rasul tidak nunggu paman-pamannya itu beriman semuanya. Ternyata paman-pamannya durhaka kepada Allah, bahkan kafir, bahkan memerangi Islam. Ya, tapi tetap Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah salah satu contoh. Ya, jadi tidak dakwah itu tidak apa namanya harus keluarga harus jadi dulu baru kita menyampaikan kepada orang lain. Tidak demikian. Kita tetap memiliki kewajiban menyampaikan kepada keluarga, juga kepada kepada khalayak ramai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan kesabaran. Saya itu sudah berusaha untuk sabar dengan anak yang susah untuk dibilangi. Itu bagaimana Tat, agar saya itu bisa tetap bersabar namun juga bisa memberikan pendidikan kepada anak, begitu Tat? Ayol ikhwar rahimakumullah. Pendidikan itu adalah yang paling utama, ya, tarbiyah dari tarbiyah, ya, dari ta'dib, ya, ada istilah pendidikan dalam Islam itu ada tarbiyah, ya, mentarbiyah, ada ta'dib, ya, menjadikan orang beradab ketika mendidik anak, ya, bukan hanya sekedar tahu tentang apa namanya teknologi, tetapi beradab dengan teknologi itu bagaimana, ya, itu adalah ta'dib. Iwafillah rahimakumullah, yang menjadi pokok permasalahan di pendidikan kita adalah toladan, uswah hasanah. Ya, uswah hasanah. Mungkin kita sering menasehati apa namanya murid-murid kita. Kita sering menasehati anak-anak kita, tapi uswah hasanah, ya, sikap kita terhadap untuk diri kita sendiri, ya, bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana cara berbicara kita, bagaimana sikap kita, bagaimana santunan kita, itu juga sangat mempengaruhi, ya. Atau di dalam pendidikan juga terkadang kita lebih suka menghukum daripada kemudian memberikan reward, ya. Jadi apa namanya senantiasa kalau ada sedikit-sedikit menghukum, ya, menghukum anak, ya, padahal anak juga perlu motivasi, perlu dorongan. Kita memberikan apa namanya motivasi dengan kamu bagus, alhamdulillah, barakallah, ya, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memudahkan. Jadi ada motivasi atau memberi hadiah sekedarnya, ala kadarnya, bukan hanya sekedar kita mentarbiyah, ya, menghukum saja, sehingga anak pun ketika ditarbiyah dengan dihukum saja, ya, anak pun tidak akan betah dengan tarbiyah kita, dengan pendidikan yang kita lakukan, yang pada akhirnya kita pun kesabaran kita bisa hilang. Maka ketika mendidik, ya ikhwah fillah rahimakumullah, juga ada keseimbangan, ya. Kita mendidik juga kita mendidik jiwa kita. Kita berikan contoh uswah hasanah kepada kepada ya anak didik kita, ya, entah anak-anak kita ataupun yang kita nasihati, ya. Sekaligus kita terus memberi nasihat, memberi perhatian, memberi motivasi untuk kebaikan, kemudian menegur, ya, sekali menghukum, ya, seperti itu adalah salah satu daripada jiwa sabar. Jadi menghukum itu bukan kita tidak sabar, tetap ada, itu adalah jiwa kesabaran, bagaimana biar merubah karakter orang, ya, yang tadinya orangnya seperti ini, dengan adanya hukuman dia akan kemudian agak menghilangkan sifat-sifat yang buruk, ya. Itu demikian, terus bersabar dan terus berusaha untuk memperbaiki diri serta memperbaiki metode dalam tarbiyah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di SMS 081226170777 dari Marianto di Gunilan. Assalamualaikum Ustaz, dalam rangka mendakwahi tetangga, saya sebagai panitia kurban, bolehkah menerima hewan kurban yang kita sudah tahu dia itu membelinya dari uang riba? Kemudian halalkah dagingnya? Kemudian bagaimana sikap saya sebagai panitia kurban? Ilahi rahimakumullah. Jadi kita ya, insya Allah sebagaimana kita membeli barang membeli barang ya. Ya kalau bisa kita tahu tentang barang itu memang. Ya ketika kita tahu maka yang dibutuhkan untuk kita adalah untuk memberi nasihat kepada orang tersebut. Ya, nasihati orang tersebut, jangan kemudian kita hanya menghindar saja. Ini yang banyak orang hanya menghindar saja, sudahlah ini barang riba saya gak mau ikut-ikutan saja, terus diam begitu saja, tidak memberikan nasihat. Yang paling penting adalah kita memberi nasihat ya, kepada mereka ya, bagaimana untuk kemudian merubah yang dilakukan dalam Islam ya, yang diamalkan dalam Islam dengan cara-cara yang baik ya, dengan mendapatkan yang baik ya, itu adalah sikap kita yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar kita menghindar ya, tetap kita menghindar tetap, tapi harus yang paling utama adalah kita menyampaikan ini tidak benar, ini riba, ini enggak baik ya, ini percuma saja ketika Anda beramal dengan uang riba, sebagaimana orang percuma saja beramal dengan uang hasil curian. Riba itu hukumannya ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan hukuman ataupun ya dosanya riba itu, seringan-ringan dosa riba itu adalah berzina, menzinai orang sebanyak 36 kali, waliyadzubillah. Jadi dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Ya, waliyadzubillah. Ya, jadi hendaknya kita menasehati yang paling utama. Allah alam bisa. Ya. Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Tat. Ini ada Abu Bilal di Sukoharjo. Kalau seorang wanita melakukan safar tanpa mahram, apakah itu termasuk menghalangi keijabahan doa si wanita tersebut begitu, Tat? Ilahi rahimakumullah. Memang safar itu kalau jauh ya memang harus dengan mahram ya. Tentunya ya dalam keadaan safar ya tidak disebutkan diijabah atau tidak doa itu. Yang jelas dalam keadaan safar itu ada mahram atau tidak ada mahram, artinya safar itu adalah waktu-waktu di mana dikabulkannya doa. Ya, jadi tidak mesti kemudian kalau masalah ditemani dengan mahram atau tidak ditemani itu masalah lain, perkara lain. Ya. Yang jelas waktu safar itu adalah tempat di mana baiknya kita berdoa. Ya, baiknya kita berdoa. Ya, jadi urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah ya, urusan Allah. Tapi yang jelas ketika kita senantiasa menjalankan perintah Allah kemudian meninggalkan larangannya, itu adalah syarat-syarat doa dikabulkan, kan demikian. Jadi hendaknya ya mungkin ketika safar ya hendak dengan mahram ya, apalagi wanita seperti itu. Allah SWT. Kalau batasannya untuk ditemani mahram itu berapa jarak begitu, Tat? Misalnya yang dibolehkan ya, artinya batas jarak safar itu kan ya sama halnya batas jarak jamak sholat ya. Ya, jamak sholat kayak mama si Solo Jogja itu kan bisa dijamak seperti itu ya. Itu hakikatnya masih harus dengan mahram ya, apalagi zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini harus, kecuali memang sudah maklum ya di itu pun kondisi tetap harus dengan mahram ya. Allah alam bissawab. Baik, berikutnya yang ingin bertanya masih kita tunggu ya di 765-1818 juga melalui SMS. Ada SMS lagi nih, Tat. Bagaimana mensikapi teman baik dengan kita selalu baik dengan kita kalau selalu diberi, begitu maksudnya. Baik kalau selalu diberi, kalau lama enggak diberi ya acuh tak acuh. Ini bagaimana sikap kita dengan teman seperti ini begitu, Tat? Ya, ya kita berbuat baik terus nanti ya, kita di jadi Nabi mengatakan tahadu tahabu. Sebenarnya resepnya gampang ya tadi. Kalau dia baik, kalau diberi ya diberi kita aja biar dibaikin ya tadi. Itu seperti itu. Nabi mengatakan tahadu tahabu kan seperti itu. Jadi kalau kita sering memberi hadiah, kita akan saling mencintai seperti itu. Dan orang yang pelit ya biasanya obatnya itu dikasih ya. Oh gitu. Jadi kalau ada orang pelit ya, ada orang kaya pelit ya, obatnya kita kasih sumbangan, kita kasih bantuan ya, apa namanya, itu adalah obat bagi mereka yang kemudian pelit seperti itu adalah obatnya. Obat bagi orang yang pelit, orang yang tahu orang lain pelit itu ya hendaknya memberi bantuan kepada dia biar dia merasa, oh ada orang yang kemudian apa namanya peduli dengan saya ya. Sudah miskin pelit kan apa namanya ya miskin pelit wajar, udah kaya ya, pelit, kaya pelit gitu ya. Artinya kalau ini kita kasih bisa menjadi pelajaran begitu, Tat? Iya, seperti itu. Jadi akan akan menjadi pelajaran ya. Orang lain kok ya memberi, tentunya memberi yang tidak kemudian menyinggung ya. Yeah. Memberi uang ya itu menyinggung sekali ya. Tapi memberi mama makanan kepadanya, hadiah kepada orang pelit itu, nanti akan tumbuh, oh orang miskin kok masih ngirim makanan ke saya seperti itu. Jadi ada timbul, oh saya diberikan kekayaan kok tidak memberikan kepada orang yang mempunyai ya, yang tidak mempunyai seperti itu. Allah. Baik, waktu kita cukup, ada kesimpulan dari kebersamaan kita. Monggo, Tat. Ayo ikhwah rahimakumullah. Yang jelas apa yang kami sampaikan dari kajian pada sore hari ini ya, kaitannya dengan akhlak ya, yang mana seorang yang berakhlak ya, Allah akan berikan, Allah akan jamin ya, sebagaimana Nabi mengatakan ya, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu ya, Allah akan menjamin bagi mereka-mereka yang akhlaknya baik, seorang muslim, seorang mukmin yang akhlaknya baik, Allah akan ganti, Allah akan jamin dengan akhlaknya itu seperti tadi, jujuran, kesabaran, Allah akan ganti dengan surga yang paling tinggi ya, bagi mereka yang akhlaknya paling baik. Iwafillah rahimakumullah ya. Makanya orang-orang yang mendapatkan musibah seperti tadi yang bertanya ya, hendaknya wasta'inu bis sabri wassalah, sabar sholat itu yang harus ditanamkan. Minta sama Allah, Allah kita yakin Allah mengabulkan, kita yakin Allah sedang menunda pengabulannya, kita terus yakin Allah mengabulkan, Allah mengabulkan, Allah akan mengabulkannya insya Allah. Wassallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ustadz Ahmad Ramadan, pengasuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Insyaallah Anda bisa mengikuti kajian ini hari Kamis yang akan datang, masih di program Kalam Fikih Dakwah. Umar Darmawan pamit undur diri, dan pendengar jangan lupa nanti Anda bisa mengikuti Wejangan Jawi bersama Ustadz H.M. Basoir ba'da maghrib sampai dengan adzan Isya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Umar pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.